Mitra bisnis, baru-baru ini ramai diberitakan orang yang datang dari luar negeri yang membawa oleh-oleh dengan nilai lebih dari $250 akan dikenakan bea masuk. Tarif bea masuk tergantung dari jenis barang. Anggota DPR, Hari Azhar Aziz, kurang setuju dengan batas $250 tersebut yang dinilainya terlalu rendah. Di negara lain yang menerapkan hal serupa, seperti Taiwan dan Thailand, batas nilai oleh-oleh sekitar $650, sedangkan Jepang dapat mencapai $2,500. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Iksanuddin Nursi. Pak Iksan, apa komentar Anda? Ini wujud gambaran sikap pemerintah yang mendua. Di satu sisi memberlakukan non-tarif barrier pada perdagangan bebas dengan China sehingga banyak HP harganya bergerak antara 160 ribu ke 350 ribu gitu ya. Tapi sisi lain kita memaksa per individu yang membawa di atas $250 kena pajak. Padahal kita sudah negatif perdagangan kita dengan China sebesar 5,6 miliar. Artinya, dan itu non-tarif barrier betul. Nggak ada hambatan masuk sama sekali. Nggak ada pajak sama sekali. Gitu. Kecuali pajak penjualan. Nah, yang mau dikejar oleh pemerintah di balik $250 itu mungkin pajak penjualannya, pajak PVNBM-nya, pajak penjualan barang mewahnya, gitu, yang mau diambil oleh pemerintah. Jadi satu sisi nggak fair, tapi sisi lain, ya pemerintah ingin juga dapat pajak penjualan, gitu. Jadi maksudnya pemerintah ingin menerapkan tarif bearing melalui rakyatnya? Betul, itu yang saya bilang sekali lagi. Pada perdagangan bebas dengan China, dia sudah merugikan pasar domestik, karena pasar domestik sudah digerus sebesar $5,16 miliar, gitu ya, per tahun 2010, gitu ya. Tapi sisi lain dia mau menarikin pendapatan dari individu yang membawa barang oleh-oleh, itu kan nggak logik sama sekali. Gitu. Hal ini katanya untuk meningkatkan pendapatan negara. Kalau yang diburu adalah peningkatan pendapatan negara dari sana, ya salah arah gitu. Yang perlu dikendalikan adalah jika barang bawaan oleh individu tadi dengan maksud bukan oleh-oleh, tapi dengan niat berdagang, itu akan lain ceritanya. Gitu. Karena terjadi pergeseran konflik kepentingan antara individu sebagai pribadi yang membawa oleh-oleh dengan individu sebagai pribadi yang bermaksud berdagang. Bila pemerintah menilai, orang yang keluar negeri merupakan kalangan mampu. Bagaimana seharusnya pemerintah menarik pajak dari kalangan ini? Pajak progresif dong. Kenain pajak progresif dong di mereka. Jalan keluar atas situasi itu kan pajak progresif. Kan Anda sudah memberlakukan prinsip-prinsip neoliberal gitu ya di negeri ini. Anda sudah cara vulgar memberlakukan gaya neoliberal. Ya, salah satu cara neoliberal adalah terhadap orang kaya, Anda melakukan pajak progresif. Nah, di Amerika, pajak progresif itu mengakibatkan 2.000 sekian ratus rekening kabur ke Swiss, dan baru dibuka sekitar 100-an sekian, pemerintah Swiss sudah marah, gitu. Nah, Indonesia, silakan aja lakukan gitu loh. Pajak progresif, ya prinsipnya prinsip neoliberal. Jadi, jangan tanggung gitu loh menerapkan, di satu sisi Anda menerapkan prinsip-prinsip neoliberal, tapi sisi lain Anda masih soal-soal menggunakan prinsip-prinsip sosialis yang gak karu-karuan itu gitu loh. Demikian Iksanuddin Nursi, saya Kiki Wijaya.